Mexicana Coleman. Di malam sunyi sepi ingin saya rindu kampungnya, rumahnya. Saya ini Natal sendiri, takdirnya susah. Ada mama mati ikut Natal di kampung, ada tapi saya jauh di rantau. Adik kakak saya rindu berduduk di pasangan baru sembayang. Air mata saja saya terbayang. Mama papa salam Natal. Dan kakak rindu untuk mau berjumpa dengan sapu pesan Natal. Jauh di sini saya rasa susah, jarak dan waktu pisahkan tong ketika Natal datang. Rindu pulang ke kampung namun takdir yang memisahkan. Senandung Natal temani saya lipat tangan dan berdoa hingga munculnya petang bersama pahitnya hati ketika malam datang. Yang saya rindu itu suasana sisa kampung yang jauh di sana. Bawa pulang kasa rindu rumah, rindu keluarga bapak mama. Mama pun dapur yang sibuk dan wangi, lampu Natal dan hiasan terangi. Sehati susah kalau terhalangi suasana yang tidak tersaingi. Rindu mama pun papeda dan ikan, baju baru pasti bapak belikan. Pondok Natal dan kawan tong jadikan, susah hati semua teralihkan. Tidak ada yang mewah, semua serba sederhana. Ibadah bersama keluarga sa kampung sudah panggil sa balik. Saya semati ikut Natal di kampung, ada tapi saya jauh di rantau. Adik kakak saya rindu berduduk di pasangan baru sembayang. Air mata saja saya terbayang. Mama papa salam Natal. Tercium bau-bau bulan Desember, it's Christmas and I remember. I miss my homeland together, I want to be home forever. Pohon Natal su cantik diiring lantunan music, suara angin berbisik kapan saya akan balik. Kota seru kampung halaman saya rindu bapak dan mama sama keluarga semua. Tio hati susah Natal kali ini saya jauh, saya sendiri layakkan Natal di tanah rantai. Rindu hati sudah ingin pulang, rayakan Natal su pasti senang. Sampai jauh di rantau hati tertenang, Natal di kampung terbayang. Bayang air mata ini terbendung, ingat bapak mama di kampung. Kalau su Natal di kampung, jalan baronda sampai ke ujung. Bahagia itu su pasti terasa, kini Natal di rantau hati susah. Ingat keluarga semuanya, hanya berteman sepisa punya. Natal di kampung jadi kenangan, hanya sebatas di dalam bayangan. Sungguh mati memang satu rindu, dengar lagu Natal yang merdu. Di malam sunyi sepi ingin saring.